الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Nama ba'ad, ayol ikhwah, para pendengar radio yang berbahagia, rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita tentang talbis iblis. Kita masuk kepada pembahasan yaitu talbis iblis ala jumhuril awam. Itu talbis iblis terhadap ya orang-orang atau kepada manusia secara umum. Berkata al-Imam Ibn Qayyim Ibn Jawzi rahimahullah, waqad labbasa iblis ala jumhuril awam bil jaryani ma'al adati wa dhalika min aktsari asbabi halakihim. Iblis memberikan talbis kepada kebanyakan manusia, yaitu terutama orang-orang awam, yaitu yang berhubungan dengan masalah adat istiadat. Dan ini kata beliau termasuk ya sebab yang paling banyak membinasakan mereka. Famin dzalika annahum yuqallidun al-aba'a wal aslafa fi i'tiqadihim ala ma nushi'u alayhi min al-'adat. Fatara ar-rajula minhum ya'ishu 50 sanah ala ma kana alayhi abuh wa la yanzur akana ala as-sawabin am ala khata'. Di antara talbis iblis, godaan iblis terhadap ya orang-orang awam, kata mereka, kata beliau, mereka taklid kepada ayah-ayah mereka dan nenek-nenek moyang mereka yang mereka yakini ya dan berhusnudzon, berbaik sangka kepada mereka, di mana mereka tumbuh jadi atas adat istiadat tersebut. Sehingga kata beliau, kamu lihat ada orang yang ma'azani Allah perkara yang apa namanya tersebar di kalangan kita. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, kita melihat di masyarakat kita kenyataan yang terjadi adalah bahwa ya banyak sekali kaum muslimin yang tentunya lebih puas dengan adat istiadat. Seakan-akan adat istiadat itu adalah perkara yang tidak boleh dihindari. Seakan-akan adat istiadat itu adalah perkara, ikhwatul Islam ma'azani Allah wa iyakum, yang menjadi sebuah aksioma yang tidak boleh diingkari. Dan ini seperti halnya ya kaum musyrikin di zaman dahulu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qal, apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami. Nah ini ikhwatul Islam a'azani Allah. Ya ikhwatul iman a'azani wa iyyakum, pendengar raja dimanapun Anda berada, kami mohon maaf terganggunya hubungan Skype ini, dan insyaallah akan kami coba kembali. Kata beliau, ikhwat, termasuk hal ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum jahiliyah yang ya begitu taklid terhadap nenek-nenek moyang mereka. Dan ternyata perbuatan Yahudi dan Nasrani ini, ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, diikuti oleh banyak kaum muslimin. Di mana ikhwatul Islam a'azzani Allah, ya, kita lihat banyak kaum muslimin subhanallah, ya, mereka sholat, mereka beribadah sesuai dengan apa yang mereka temukan dari apa namanya tradisi-tradisi mereka, ya, dari bapak-bapak mereka, ya, dari masyarakat mereka. Kata wala allahu la yuqimul fatihah wala yadri mal wajibat wala yasul alaihi an ya'rifa dhalik hawanan bid-din. Kata beliau, kamu lihat ada orang yang hidup bertahun-tahun lamanya. Dia sholat hanya sebatas yang dia lihat saja dari bapaknya atau dari ya orang tuanya atau dari masyarakatnya. bahkan mungkin baca Al-Fatihah saja ya enggak becus, kata beliau. Dia tidak tahu apa itu kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dari salat itu. Ya. Dan anehnya ikhwatul Islam, kata beliau, walau annahu yadri mal walau annahu arada tijarah. Kalau dia mau berbisnis, dia akan bertanya ya sebelum berbisnis kepada orang-orang yang ahli. Ya. Dia berbisnis, kalau dia ingin berbisnis atau dia ingin melakukan hal-hal yang sifatnya duniawiyah, ya, dia akan melakukan ikhwatul Islam penelitian dulu. Mungkin dia akan bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, mungkin dia akan berusaha untuk membaca ya bagaimana menjadi seorang pebisnis yang apa namanya? Yang seorang pebisnis yang berhasil. Tapi untuk masalah agama, terkadang ia lebih puas dengan apa yang ia temukan ya dari nenek-nenek moyangnya, dari tradisi-tradisinya. Ya, dia tidak peduli apakah sholat atau tata cara sholatnya itu misalnya, atau tata cara ibadahnya itu misalnya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Waqad ra'aitu jama'atan yusallimuna 'inda taslimil imam. Sungguh, kata Ibnu Jauzi, aku melihat ya beberapa orang yang mereka mengucapkan salam ya berbarengan dengan salamnya imam. Waqad baqiya 'alaihim fi tasyahudil wajib syai. Dan anehnya, kata beliau, ya, sudahlah ia tidak melaksanakan atau tidak membaca tasyahud itu secara apa namanya, secara lengkap. Ya sudah begitu dia mendahului imam. Dan itu subhanallah ya akhi, yang kita saksikan di zaman ini. Ya, terkadang di zaman sekarang ini lebih apa namanya, lebih parah dari itu. Ya kita lihat ada orang yang ruku ya, sebelum imam ruku. Ada orang yang imam belum naik sami Allahu liman hamidah, apa yang terjadi? Ya dia sudah naik duluan. Masya Allah. Akibat daripada kebodohan dia, jauhnya dia ya daripada petunjuk Rasulullah SAW. Bahkan mungkin karena ia melihat ya orang-orang tuanya melakukan seperti itu. Ya orang-orang yang ia anggap sudah punya ya banyak pengalaman, katanya ya sudah apa mendahului ia dalam perbuatan seperti itu. Nah, ini ikhwatul Islam. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kata Al-Imam Ibnu Jauzi, talbisuhu ala ashabil amwal. Talbis iblis terhadap para pemilik harta. Waqad labbasa iblis ala ashabil amwal bi arba'ati awjuh. Iblis menggoda orang-orang yang memiliki harta dari empat sisi. Ahaduha, yang pertama mereka menggoda dari sisi usahanya. Dari mana mereka ambil? Fala yubaluna kaifa husirat. Tidak peduli ya bagaimana cara menghasilkan daripada apa namanya, ikhwatul Islam, ya, cara daripada menghasilkan uang itu sendiri. Apakah caranya halal ataukah caranya haram? Masya Allah ya akhal Islam, di zaman ini kalau kita lihat, ya luar biasa. Di zaman ini kalau kita lihat ya akhal Islam, azani Allah, banyak orang sudah tidak peduli lagi apakah dia menghasilkan harta itu dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram. Anas'alullah as-salamata wal-afiyah. Benar apa yang sabdakan Rasulullah s.a.w. Ini bahwa di antara tanda hari kiamat, orang sudah tidak peduli lagi apakah ia akan mencari harta dari cara yang halal ataupun cara yang haram. Ikhwatul Islam, kata beliau, waqad fashar riba fi aktsari muamalatihim. Sungguh ia telah tersebar riba pada kebanyakan muamalah-muamalah mereka. Wa anisuh, dan anehnya mereka merasa biasa dengan riba itu. Hatta inna jumhur muamalatihim kharijatun anil ijma'. Sampai-sampai kebanyakan ya muamalah mereka itu, kata beliau, ya keluar daripada ijma. Coba di zaman sekarang, masya Allah, di mana riba ya akhi luar biasa tersebarnya. Ini ya bagi orang, maka ini talbis yang pertama dari iblis. Wathani, kata beliau, yang kedua, wa min jihatil bukhli biha. Ya talbis iblis, godaan iblis kepada apa para pemilik harta, yaitu dari sisi bakhil, pelit. Dia punya uang, masya Allah, banyak sebetulnya uangnya. Namun untuk mengeluarkan harta dalam rangka sedekah, dia mungkin berpikir sampai 20 kali. فَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ أَصْلًا اِتِّكَالًا عَلْ عَفْوِ. Bahkan di antara mereka untuk mengeluarkan zakat saja, ya, pelit sekali. Di antara mereka man yukhriju ba'dhuha. Di antara mereka yang hanya mengeluarkannya, ya, sebagian saja. فَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَارِ إِسْقَاطِهَا. Di antara mereka ada yang, ya, bikin akal-akalan bagaimana supaya gugur, ya, dia tidak mengeluarkan zakat. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Wa minhum man yukhriju radi'a makanal jayyid. Di antara mereka ada yang mengeluarkan, ya, dari hal-hal yang tidak bagus. Akhirnya yang dizakatkan itu cuma perkara-perkara atau dari harta dia yang tidak berharga. Ini juga tentu, ya akhir, termasuk talbis iblis, ya, terhadap orang-orang yang memiliki harta. Wasalis, sisi yang ketiga, min haitsu takatsur bil amwal, yaitu dari sisi iblis menggoda para pemilik harta itu, yaitu dari menumpuk-numpuk harta. Fa innal ghani, karena sesungguhnya orang kaya yara nafsahu khairan minal faqir, ya, orang kaya itu memandang bahwa dirinya lebih baik di sisi Allah dari orang fakir. Dia melihat bahwasanya kasih sayang yang Allah berikan kepada dia, ya, dinilai dengan banyaknya harta. Dia memandang karena banyaknya harta, rizkinya yang banyak, dia merasa itu adalah merupakan tanda rahmat dan kasih sayang Allah kepada dirinya. Ya subhanallah, wa hadza jahlun, kata beliau, ini adalah merupakan kebodohan. لأن الفضل بفضائل النفس اللازمة لها لا بجمع حجارة خارجة عنها. Keutamaan di sisi Allah adalah dengan adanya ketakwaan yang ada di dalam jiwa, bukan, ya, dengan banyaknya harta, bukan dengan banyaknya nikmat, ya. Ya. Maka dari itu banyaknya harta itu bukan tolak ukur, parameter untuk menilai seseorang dirahmati oleh Allah atau tidak. Ya. Maka faminhum man yunfiquha ala wajhi tabdhiri wal isra. Yaitu dalam mempergunakan harta, menginfakkan harta. Di antara mereka ada yang menginfakannya secara berlebih-lebihan. Ya. Sehingga apa yang terjadi ketika ia menginfakannya secara berlebih-lebihan, ya akal Islam, ia menjerumuskan ia kepada mubadzir. Sedangkan mubadzir itu, kata Allah, ya innal mubadziri kanu ikhwan syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah termasuk daripada teman-temannya setan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini adalah merupakan talbis iblis kepada para pemilik harta. Ya, orang-orang yang mempunyai harta digoda oleh iblis dari tiga sisi. Yang pertama, dari mana ia mencari harta itu, terkadang tidak peduli halal atau haram. Yang kedua, kebakhilan yang melilit hatinya, sehingga untuk berinfak terasa sulit. Yang ketiga, dari sisi menumpuk-numpuk harta. Ya. Lalu dia memandang bahwasannya ukuran seseorang dirahmati oleh Allah adalah dengan banyaknya harta. Dan ini di akal Islam banyak sekali menimpa orang-orang yang diberikan oleh Allah harta tentunya. Dan godaan iblis yang keempat terhadap pemilik harta ini, kata Al-Imam Ibnu Jauzi, yaitu dalam masalah menginfakannya. Ia menginfakan bukan pada tempatnya. Berinfak ia bukan di jalan Allah, sehingga akhirnya bukan ia membela agama Allah, yang ada adalah membela jalannya syaitan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Oleh karena itu, ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dunia itu untuk 4 orang. Yang pertama, seorang yang diberikan ilmu dan diberikan harta. Dengan ilmunya, ia berinfak. Dengan ilmunya, ia menyambung silaturahim. Dengan ilmunya, ia melaksanakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta, tapi dia berniat kalau dia diberikan oleh Allah harta, maka Allah akan berikan kepada dia, dia akan berinfak seperti halnya orang-orang kaya itu berinfak. Maka kata Rasulullah apa? Maka dia mendapatkan pahala niatnya itu. Ya. Yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Ya, apa yang terjadi? Dia pun menginfakkan hartanya dengan tanpa ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun menginfakkan harta bukan pada jalan yang benar, bukan untuk membela agama Allah, tapi malah membela jalannya syaitan. Maka kata Rasulullah, wahada bisharil manazil, maka ini adalah tempat yang paling buruk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang tidak diberikan harta dan juga tidak diberikan ilmu, namun niatnya buruk. Katanya kalau dia diberikan harta, dia akan berbuat buruk seperti orang kaya itu, maka niatnya pun sama, dia mendapatkan dosa daripada niatnya tersebut. Ikhwatul Islam, di antara talbis iblis ya akhi kepada pemilik harta, faminhum man yunfiqu fi bina'il masajid wal qanatir, di antara mereka ada yang berinfak untuk membangun masjid, tapi sayang, illa annahu yaqsudu riya'a wa sum'ah, yang niatnya ternyata riya, dia pengen dipuji orang, dia pengen didengar bahwa dia dermawan, wabaqa'a dzikr, dia ingin agar namanya apa namanya harum, fayaktubu ismahu ala ma'bana, lalu ditulis namanya di masjid itu, masjid ini dibangun oleh Fulan bin Fulan, masya Allah. Akhirnya apa ya akhi? Jadi khawatirkan hal seperti ini malah menjadi riya untuk dia. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebaliknya, talbis iblis kepada para fuqara. Faqad labbasa iblis 'ala al-fuqara. Iblis menggoda orang-orang fakir miskin. Bagaimana godaan talbis iblis kepada fakir miskin akhi? Di antara talbisnya, di antara fakir miskin itu ada yang akhirnya malah menjadi doyan minta-minta. Dia menjadikannya sebagai apa namanya mata pencaharian. Dia minta-minta, terkadang di jalan-jalan dan yang lainnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, "Man sa'ala an-nas amwalahum takatsura fa innama yas'alu jamra fal yastaqilla minhu aw yastakthir," kata Rasulullah. Siapa yang minta-minta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya, sesungguhnya ia adalah meminta bara api. Silakan ia mempersedikit atau ia memperbanyak, karena itu adalah merupakan dosa buat dia Di antara orang fakir yang terkena godaan iblis, dia menganggap bahwa kefakiran itu sebagai tanda Allah tidak rahmat kepada dia, tidak sayang kepadanya. Akhirnya malah semakin dia menjauhkan dia dari Allah. Bahkan di antara mereka sudah fakir, dia enggak sholat lagi. Dia mengatakan, saya sudah mencari harta ke sana kemari, tapi ternyata dapatnya sedikit. Allah tidak sayang kepada saya. Allahul musta'an. Ini ya akhi adalah merupakan talbis iblis terhadap dia. Na'udzubillah. Wa min talbis iblis alal fuqara. Di antara talbis iblis, kata beliau, terhadap orang-orang fakir miskin, annahu yara nafsahu khairum minal ghani. Ia memandang bahwa orang fakir itu lebih baik daripada orang kaya. Kan kalau orang fakir masuk surganya duluan daripada orang kaya. Kan orang fakir itu tidak diberikan tanggungan apa-apa. Akhirnya dia menganggap dia lebih baik daripada orang kaya. Kita kalau sudah menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, itu tandanya bahwa kita telah terkena penyakit ujub. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahu al-muslim." Cukuplah bagi seseorang keburukan baik bagi dia menganggap remeh ya apa namanya temannya sesama muslim. Cukup kata Rasulullah bagi dia keburukan. Kapan? Tatkala ia menganggap remeh orang lain. Orang kaya ia menganggap remeh orang miskin, maka ya itu keburukan buat dia. Orang miskin yang menganggap remeh orang kaya, itu pun juga keburukan buat dia. Ya, tentunya yang paling baik di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang fakir yang sabar lebih baik daripada orang kaya yang tidak bersyukur. Ya, orang kaya yang bersyukur jelas jauh lebih baik daripada orang fakir yang tidak bersabar. Ya, orang yang fakir yang bersabar dengan orang kaya yang bersyukur, mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah yang paling takwa dia, hatinya yang paling takut kepada Allah, yang paling tawadu, yang senantiasa ya berlomba-lomba dalam kebaikan, yang senantiasa ikhwatul Islam ya mendekatkan diri kepada Allah, maka dialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Barangkali ini saja yang bisa sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Barangkali ya di antara para penanya atau para pendengar ada yang ingin bertanya, silakan. Nah. Ya, terima kasih jazakallahu khairan pada Ustaz, dan demikian ikhtiliman wa'alaikum pendengar Radio Raja yang dimalukan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Abdussalam LC Hafizullah taala mengenai talbis iblis, dan mudah-mudahan apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang bertanya. Silakan Anda menghubungi kami di line telepon di 0218236543 atau di pesan singkat di 0819896543. Dan untuk pertanyaan pertama kita angkat dari line telepon. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana ibu? Umu Zaki di Cibitung, silakan. Ya. Ustaz, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apa hukumnya kita memberi uang kepada, bukan untuk minta-minta? Di sini banyak banget di daerah ini itu ada orang yang suka mengasih selebaran-selebaran doa gitu, jangan mengharapkan imbalan, kita ngasih uang sama dia. Dan seperti apa katanya santunan anak yatim piatu, itu hukumnya apa? Ya, itu yang pertama. Yang kedua boleh? Ya, satu aja Ibu ya. Iya. Ya. Yang ini masalah apa sih? Ngasih dana ke masjid yang suka dipakai buat acara bid'ah gitu aja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertama, ya kita kalau melihat seseorang yang kita sangka dia fakir miskin dan butuh, maka kita berikan saja sesuai dengan yang dia tampakkan kepada kita. Adapun masalah dia kemudian berbohong ataupun masalah dia apa namanya, ya terkadang ada orang memperlihatkan kefakiran gitu, ternyata hakikatnya tidak demikian. Ya, ada orang yang kerjanya meminta-minta padahal dia sebetulnya kaya raya. Maka ya tidak apa-apa, kita ya akhi ya, dan kepada ibu yang bertanya tadi, semoga Allah merahmati ibu ya. Kita ya, kewajiban kita adalah menilai sesuai dengan apa yang dia tampakkan kepada kita, itu saja. Karena kaidah mengatakan nahkumu bil zahir, kita cukup menghukumi dia sesuai dengan penampilannya saja. Adapun masalah di belakang itu Allah yang Maha tahu. Iya, tetap kita akan diberikan pahala oleh Allah. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikutip oleh Bukhari dan Muslim bahwa ada seorang laki-laki berkata, kata Rasulullah, ya beliau, Rasulullah SAW bercerita, ada seorang laki-laki di zaman dahulu, ya, ada berkata, demi Allah, malam ini aku ingin berinfak. Maka malam itu dia keluar, diberikan, ternyata, ya dia memberikan kepada, apa namanya, pencuri. Lalu dia berkata, lalu orang-orang berkata, tadi malam ada pencuri dikasih ini, ya dikasih infak. Lalu kemudian orang itu berkata, demi nanti malam saya akan berinfak lagi. Dia pun berinfak, dikasihnya ke seseorang. Ternyata apa yang terjadi kepada pelacur dia kasih. Ya, yeah. Kemudian di pagi harinya orang-orang berbincang-bincang, ada pelacur dikasih infak. Kemudian orang itu berkata lagi, ya nanti malam saya mau berinfak lagi. Dia pun kasihnya kepada seseorang yang dia lihat bahwasanya orang ini dia butuh. Ternyata apa yang terjadi, yang dia kasih orang kaya. Di akhirnya pagi-pagi harinya, orang-orang berkata, dia berbicara bahwa ada orang kaya dikasih infak. Ya, lihat, ya, orang ini berinfak sesuai dengan yang dia pandang bahwa ini orang butuh. Makanya kalau ada orang bawa misalnya bantuan, ya terkadang bawa berkas atau gimana ini buat fakir miskin atau yang lain, ya udah kita kasih. Masalah dia bohong, dia nanggung dosa. Adapun kita dapat pahala insya Allah. Ya. Adapun berinfak kepada masjid-masjid yang banyak dilakukan padanya bid'ah, kalau ya infak itu untuk bangunan fisik masjid, ya untuk pembangunan masjidnya secara fisik, maka itu Allahu a'lam boleh. Sebab kenapa? Karena masjid itu ya akan digunakan oleh keumuman kaum muslimin. Adapun kalau ya infak itu ternyata kita tahu akan digunakan untuk acara-acara yang bid'ah, maka yang lebih baik kita tidak berikan. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya, dan demikian untuk Ummu Zaki. Dan selanjutnya masih kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari hamba Allah di Simanggis. Iya, silakan. Nah, Ibu. Ini begini Ustaz, ada suatu kasus di depan kita, itu ada orang yang memang membutuhkan baik secara materi maupun keuangan, memang dia belum nyunah, tapi itu di depan kita, jadi tampaklah sehari-hari. Tapi ada sebagian yang meminta untuk yang lebih nyunah, sementara tempatnya jauh. Nah, saya dalam berinfak ataupun apapun, kadang kalaupun ke teman, itu takutnya ada rasa sungkan. Tapi kalau ke orang kan ya, yang penting Allah ya, dimanapun. Yang mana yang lebih utama, ya saya utamakan antara saudara dan tetangga itu lebih utamakan. Hai. Dibanding orang-orang yang nyunah itu bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami, Ustaz? Iya, paham. Ya, tentu, Ibu, ya. Di dalam berinfak, kita dahulukan yang paling, membutuhkan. Sudah saya sebutkan tadi hadisnya, bahwa ada orang yang berinfak kepada, di malam hari keluar berinfak ke maling. Dia gak tahu kalau itu maling. Kemudian besoknya, malamnya dia berinfak ke pelacur. Dia gak sadar kalau dia itu pelacur. Besoknya dia berinfak kepada orang kaya. Kemudian ya terusan hadis itu apa? Ketika dikatakan kepada dia, hey fulan, kenapa kamu memuji Allah ketika kamu tahu dia diberitahu orang-orang bahwa kamu berinfak kepada ya maling, kepada pelacur, kepada orang kaya. Kata orang ini, adapun kepada maling dan pelacur, mudah-mudahan infak saya itu menjadikan dia itu ujra dan meninggalkannya kemaksiatannya. Adapun kepada orang kaya itu, ya mudah-mudahan saya berharap ya si orang kaya itu mengambil pelajaran. Ini juga ya, ketika kita lihat ini orang gak nyunah tapi dia sangat butuh, gak apa-apa, kita bantu. Tujuan kita adalah mudah-mudahan dengan kita bantu kita bisa dakwahi. Ya, diberikan kepada dia selain harta, ya bantuan, kita juga kasih buku-buku yang bermanfaat, yang betul-betul sunnah. Ya, ternyata orang itu dapat kita berikan hidayah melalui kita, masya Allah, pahalanya dua kali lipat. Sudah kita berinfak kepada dia, sudah itu kita mendapatkan pahala, kata Rasulullah, lebih daripada unta merah. Rasulullah SAW sabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ya Allah, memberikan hidayah kepada seseorang melalui tangan kamu, itu lebih baik, kata Allah, ya kata Rasulullah, daripada unta yang merah. Ya, makanya Ibu, ya, kalau memang tetangga Ibu seperti itu, Ibu lihat di depan mata dia sangat butuh sekali, bantu dia. Bantu dia. Masalah dia tidak nyunah, ya niatkan mudah-mudahan saya bisa mendakwahi dia. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah melalui saya. Ya, sehingga Ibu mendapatkan dua kali lipat pahala. Nah, ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya, dan demikian untuk hamba Allah yang berada di Cimanggi. Dan selanjutnya akan kami angkat pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat dan sudah cukup banyak. Yang pertama dari ada pertanyaan dari Kotrun yang berada di Bekasi. Mohon maaf, ada pertanyaan yang tidak di disebutkan namanya, Ustadz, saya sering diberi rezeki dari wanita yang bekerja sebagai PSK, dan sebagian rezeki tersebut saya terima dan saya sudah sedekahkan kembali. Saya takut ibadah salat saya tidak diterima. Bagaimana hukumnya, Ustaz, uang yang saya terima tersebut? Apakah saya berdosa telah menyedekahkan uang tersebut? Silakan, Ustaz. Pertama, bahwa menerima hadiah dari orang yang kita tahu penghasilannya haram adalah tidak diperbolehkan. Iya. Apabila kita sudah tahu bahwasanya ternyata penghasilannya dari sesuatu yang haram, maka ya kita tidak boleh menerimanya, karena itu adalah perkara yang apa namanya diharamkan. Bagaimana kalau saya niatkan untuk diinfakkan kepada fakir miskin? Ya, kita terima, ya udah saya terima aja lah. Kemudian saya infakkan kepada fakir miskin. Wallahu'alam, saya tidak tahu tentang masalah hukum ini apakah boleh atau tidak. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz lain yang lebih senior. Nah. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ustaz, atas jawabannya. Dan selanjutnya, masih di pesan singkat, ada pertanyaan, Ustaz, dari Ummu Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menangkapi perkataan sebagian orang bahwa kita beragama Islam itu merupakan Islam keturunan? Apakah Islam keturunan sesuatu hal yang tercela ataukah bagaimana, Ustaz? Silakan. Apa yang dimaksud dengan Islam keturunan? Ya, kalau yang dimaksud dengan seperti yang dikatakan Ibnu Jauzi, artinya kita ini hanya sebatas mengandalkan tradisi yang ada di masyarakat, sebatas beragama sesuai dengan apa yang kita dapatkan di masyarakat saja, tanpa yang mengkritisi apakah selama ini sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah atau tidak, ya, maka itu yang tercela. Tapi kalau yang dimaksud Islam keturunan artinya memang ya telah ada salafnya dari salafun salih, ya, pendahulunya dari Rasulullah dan para sahabat, dari para tabi'in, para tabi'un tabi'in, maka ini tidak tercela. Makanya disinilah ya akhi, ya, kita di dalam beragama itu tidak cukup sebatas taklid. Oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan yang lain, yaitu ke Bukhari dalam sahihnya, ya, ketika seseorang telah dimasukkan dalam alam kubur, di dalam kuburnya, lalu mayat itu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, Rasulullah mengatakan, wa ammal kafir awil fajir, adapun orang yang kafir atau orang fajir, ya, ketika ditanya siapa Rabbmu, dia akan berkata, la adri, saya tidak tahu, innama sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu, aku dahulu di dunia cuma mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, lalu aku pun ikut-ikutan mengucapkannya. Ya. Dia hanya sebatas ikut-ikutan, tidak melihat apakah yang dia ikut itu di atas hak atau di atas batil. Seperti ini tercela, ya. Ya, seperti halnya orang-orang kaum kufar Quraisy yang lebih mendahulukan apa yang mereka temukan, ya, dari nenek-nenek moyang mereka, dari tradisi mereka, daripada apa yang ya mereka temukan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya, ya, masalah Islam keturunan itu apakah tercela atau tidak, ya, ya perlu perincian, ya, apa maksudnya dan bagaimana keadaan. Allahu a'lam. Ya, baik, terima kasih banyak, Ustaz, atas jawabannya. Dan selanjutnya masih di pesan singkat, ada pertanyaan dari Ummu Farhan. Ustaz, saya memiliki banyak anak dan alhamdulillah ekonominya ada di atas rata-rata dan memang berbeda-beda. Selama ini hati saya lebih condong pada anak saya yang lebih kaya karena dia banyak memberi kepada saya. Padahal ada anak lain yang lebih dalam agamanya tapi ekonominya kurang. Apakah kecondongan hati saya ini merupakan talbis iblis, Ustaz? Silakan. Pertama, Ibu, memang terkadang ya hati manusia itu apa akan condong kepada orang yang banyak memberikan jasa kepada dia. Iya, mungkin karena anak ibu tuh yang paling kaya itu sering ngasih ke ibu, akhirnya ibu condong kepada dia. Kenapa? Karena dia banyak memberikan jasa kepada ibu. Tapi yang lain, di anak yang lain, kurang ibu dekat kepada dia hanya karena dia kurang kaya. Ini bisa jadi menjadi talbis iblis. Kenapa demikian? Yang pertama, seorang tua di dalam syariat Islam diminta untuk bersikap adil dan tidak pilih kasih. Iya. Seorang tua yang bijak tentunya berusaha, ya, untuk memberikan kasih sayang yang rata terhadap anak-anaknya. Yang kedua, yang berhubungan dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ibu dekat kepada anak yang kaya hanya karena anak itu sering memberikan duit sama ibu, sehingga ibu lebih mencintai dia daripada anak ibu yang lebih bertakwa. Berarti ya cinta ibu kepada anak belum karena Allah, masih karena materi, ya. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min awthaqi urul iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Ya, di antara tali iman yang paling kuat itu kata Rasulullah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa maksudnya? Yaitu seseorang mencintai orang lain itu karena keimanan dan ketakwaan dia. Iya, memang fitrah manusia pasti, ya, siapa saja kalau dia sering dikasih oleh orang lain pasti hatinya akan condong kepada dia. Itu memang kecondongan yang sifatnya fitrah. Tapi ingat, di sana ada perkara yang harus kita perhatikan, yaitu bahwa kita mencintai seseorang harus karena Allah. Iya. Seharusnya cinta kita orang tua kepada anak yang lebih saleh lebih daripada anak yang tidak saleh. Ya. Ini yang harus diingatkan ibu tentunya. Ya, karena sekali lagi segala sesuatu itu jangan dijadikan atau diukur dengan kekayaan, ya, jangan diukur dengan harta, tapi ukurlah sesuatu itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, yang miskin mungkin karena kemiskinan tapi dia bertakwa kepada Allah sehingga dia tidak mampu untuk membantu ibu, tetapi ibu Masya Allah ya cintai dia, ibu tetap dekat kepada dia karena ketakwaan dia kepada Allah. Bahkan ya hakikat cinta itu adalah ketika seseorang bisa mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah SAW sabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang siapa yang tiga perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Di antaranya apa? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari semua yang ada. Yang kedua apa? Wa alla yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, dia mencintai seseorang karena Allah. Ya, karena Allah kita cintai. Ya, terlebih mereka anak-anak ibu semuanya. Tetaplah ya bersikap adil kepada mereka. Ya, jangan pilih kasih. Karena terkadang sikap pilih kasih itu menyebabkan anak-anak itu ya saling bermusuhan, dan itu tidak baik. Nah, ya baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya masih di pesan singkat, ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor. Ustaz, bagaimana menanggapi akhir-akhir ini sering ada seruan bahwa agar tidak memberikan sesuatu kepada peminta-minta atau pengemis yang berada di jalanan, dan hal tersebut terpampang di spanduk dan berasal dari pihak yang berwenang? Silakan Ustaz. Saya kira ini sebuah peraturan yang ya cukup bagus. Kenapa demikian? Untuk tidak melatih ya mereka menjadikan meminta-minta itu sebagai profesi. Karena profesi meminta-minta itu sangat-sangat tercela dalam Islam. Dan Islam sangat membenci profesi meminta-minta. Ya. Namun tentunya bukan hanya sebatas melarang, yang lebih bagus memberikan solusi juga. Sebab kalau cuma melarang, mereka pun mungkin tadinya ya orang miskin yang butuh kepada perhatian, tapi kemudian menjadi kebiasaan dan keasyikan, akhirnya dia menjadi profesi untuk minta-minta. Dan ini memang sebuah perkara yang tidak baik. Tapi juga berikan solusi yang lain. Ya, solusinya apa? Yaitu ya tentunya adanya pendidikan agama terhadap mereka. Diberikan pengertian bahwasanya meminta-minta itu adalah haram hukum. Yang kedua adalah perhatian pemerintah terhadap orang miskin pun harus lebih, ya. Jangan apa namanya, mungkin wakil-wakil rakyat banyak yang lebih memikirkan untuk kekayaan diri sendiri, tidak memikirkan tentang keadaan apa namanya fakir miskin. Cobalah kalau misalnya orang-orang kaya itu dekat dengan fakir miskin. Cobalah ya, pemerintah pun betul-betul ya memperhatikan fakir miskin dan memberikan kepada mereka kebutuhan-kebutuhannya. Saya yakin, akhi, ya, tidak akan ada yang namanya profesi minta-minta itu. Iya. Maka ya saya setuju dengan peraturan seperti ini karena untuk tidak melatih jiwa-jiwa ya agar jiwa itu tidak menjadi kerdil. Ya, dan tidak menjadikan apa minta-minta sebagai profesi, karena itu adalah perkara yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi tentunya di sana juga harus diberikan solusi yang nyata, ya, bagaimana caranya mengentas daripada kemiskinan tersebut. Nah. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon di 0218236543 dan sudah ada Ummu Syahida yang berada di Bekasi. Silakan Ummu Syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Ini mengenai silaturahmi ya Ustaz ya. Ana tuh punya saudara dekat, dia tuh kerjanya di bank. Waktu itu pernah solusinya sih Ustaz bilang katanya puasa kalau ke situ bilangnya. Cuman gimana kalau ke situ ke puasa mulu kan enggak mungkin ya Ustaz. Saya tuh takut aja makan makanan di situ karena dari penghasilannya haram. Kemudian kalau sudah berapa bulan ini kita nggak pernah ke situ, tapi bisa komunikasi melalui telepon. Itu solusinya gimana ya Ustadz ya, supaya kita ke situ tuh pasti dikasih makan gitu, anak-anak juga pasti dikasih makan. Itu gimana Ustadz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusi satu-satunya Ibu, yaitu Ibu kalau suatu ketika datang ya ke rumahnya, bawa buku tentang bahaya riba. Bawa buku ke dia, ya, bahwa bank-bank konvensional itu riba dan bekerja di situ hukumnya ya tidak diperbolehkan. Ya, dan penghasilannya riba. Coba ya, sebab kalau ibu misalnya dari apa terus-menerus ketakutan enggak mau ah enggak enaklah dan yang lainnya, ya, sampai kapan seperti itu? Ya. Ya udah, kalau kita memang tegas, kita apa perlihatkan sikap kita ya, niatnya adalah untuk menyelamatkan dia ya dari riba. Ya kita, ya udah Mas Pak, ini ada buku bagus insyaallah, tolong dibaca. Ya. Sehingga ketika ia tahu dan ia tahu bahwasannya ternyata memang itu adalah riba, dan kita pun kemudian setelah itu ya belak-belakan ajalah, maaf ya, saya takut dari penghasilan Anda yang riba itu saya memakan uang riba. Maka insya Allah dari situ dia tidak akan ngasih lagi ke ibu. Ya. Sekarang kita kuatkan aja diri kita ya untuk apa namanya menyampaikan kebenaran. Sebagaimana Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, qulil haq walau kana murra, ucapkan kebenaran walaupun pahit rasanya. Allahu a'lam. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya, dan demikian untuk Ummu Syahidah yang berada di Bekasi, mudah-mudahan dapat difahami. Dan selanjutnya masih di line telepon di 0218236543 dan sudah ada Pak Oman yang berada di Cengkareng. Silakan Pak Oman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Iya, barakallah. Ustaz, saya mungkin keluar dari tema, saya mau nanya, setelah kita sholat fajar Ustaz, di tempat saya itu ada amalan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Terus itu Ustaz apa ada banyak la ilaha illallah hal malikul apa hul malikul, itu roji enggak Ustaz amalan seperti kayak gitu Ustaz? Maaf ya Ustaz, saya keluar dari tema ya Ustaz ya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Bapak ya, yang harus kita pahami bahwa ibadah itu ya, doa atau zikir itu sifatnya ibadah yang mahdhah. Artinya tidak boleh kita membuat zikir-zikir tertentu setelah sholat atau pada waktu tertentu kecuali dengan dalil. Ya. Kalau kita perhatikan dan kita ya periksa riwayat-riwayat, tidak pernah kita mendengar dan tidak pernah mendapatkan doa-doa seperti itu yang Bapak sebutkan ya, dibaca setelah sholat subuh. Yang dibaca oleh Rasulullah setelah sholat subuh ya, seperti hanya doa-doa setelah sholat yang lainnya, ditambah dengan doa Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. ya. Beliau biasanya setelah salam berucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau berucap la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wa ta'ala syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah salat subuh. Kemudian beliau mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian beliau membaca ayat kursi dan demikian pula membaca ya muawwidzat. Ya. Dan biasanya beliau meneruskan dengan doa pagi sore. Ya, adapun doa-doa yang dirutinkan seperti tadi ya hayyum ya qayyum dan yang lainnya, saya belum mendapatkan riwayat yang sahih bahwa rasulnya Rasulullah SAW melazimkan ya ucapan ataupun zikir-zikir seperti itu. Maka ya tentu sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Ya, petunjuk Rasulullah itu yang harus kita dahulukan. Ya, kenapa wirid-wirid yang jelas sahih kita tidak amalkan dan lebih mendahulukan wirid-wirid yang tidak sahih? Ya, Rasulullah SAW apabila selesai sholat subuh, beliau berzikir sampai pagi, sampai maksudnya matahari agak tinggi, dan zikir-zikir pagi yang beliau baca. Ya, kalau bapak baca ya zikir pagi dan petang itu banyak sekali. Ya, bahkan bisa sampai 400 bahkan 500 bacaan. Bayangkan ya Rasulullah menyunahkan kita membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, astagfirullahaladzim ilaih 100 kali. Jadi beliau juga menyunahkan membaca subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu akbar 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Itu setelah sholat subuh, maksudnya ya doa pagi sore itu. Ya, Rasulullah SAW biasa melakukan itu setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Maka coba kita cukupkan dengan yang sunnah-sunnah. Ya, karena itu jelas ikhwatul Islam, ya, perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu sekali lagi milik Allah. Dan yang ingin diibadahi adalah Allah. Maka kita harus beribadah sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan cintai. Ya, bukan dengan sesuai dengan selera kita. Allahu a'lam. Ya baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan demikian untuk Pak Oman yang berada di Cengkareng. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz, dikarenakan waktu yang hampir habis dan mendekati waktu adzan maghrib, yaitu pertanyaan yang berasal dari Ibnu Imam yang berada di Bogor. Ustaz, ana seorang pengajar Al-Quran di musholah kampung, sedangkan kami sangat butuh sekali sarana alat belajar. Bolehkah kita mencari dana dari donatur? Apakah hal tersebut dari yang disebutkan dengan meminta-minta? Silakan. Ikhwatul Islam, meminta yang diharamkan adalah untuk kepentingan pribadi. Karena hadis-hadis menyebutkan demikian, ya, man sa'ala amwalan nas takatsura. Siapa yang minta-minta harta manusia karena ingin memperbanyak harta pribadinya, itu yang dilarang. Adapun kita meminta bantuan untuk kebutuhan dakwah, itu sama sekali tidak termasuk minta-minta yang diharamkan. Justru ini adalah membuka peluang orang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kita misalnya mengatakan membuat proposal untuk pembangunan masjid, ya, untuk sarana-sarana kebaikan. Ini adalah maknanya mengajak orang kepada kebaikan. Sama sekali itu tidak ada minta-minta. Karena minta-minta yang dilarang itu adalah untuk kepentingan pribadi kita. Ya, memperbanyak harta diri. Maka itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Allahu a'lam, ini saja. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Kita tutup. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.